Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi kana bi'ibadihi khabiran basira wa tabaraka alladhi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rabbuhu hadiyan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Hadallahu bihil insaniyah wa anara bihi afkaral bashariyah wa za'za'a bihi kayyanal wathaniyah adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa zahada illa fima 'indallah sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah, Allah jalla wa ala telah menyatakan di dalam Al-Qur'anil Karim, di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-88, La ilaha illallah kullu syai'in halik illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Segala sesuatu pasti akan binasa kecuali hanya wajahnya. Kepunyaannya lah seluruh hukum, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-26 dan ke-27, La ilaha illallah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Segala yang ada di muka bumi, di alam semesta ini, pasti akan binasa. Dan yang hanya kekal abadi selamanya adalah wajah Rabbmu yang maha mulia dan maha terhormat. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah mengamati kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memperhatikan kondisi kaum muslimin pada hari ini di alam islami, banyak sekali orang-orang yang memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengadakan acara-acara yang tergolong bid'ah, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah pula dilakukan oleh salafun salih, baik as-sahabah, at-tabi'in dan atba'ut tabi'in. acara yang mereka istilahkan dengan al-maulid. Ya tentunya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang patut untuk diingat dan dikenang serta menjadi kegembiraan bagi kaum muslimin, karena kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah terbesar bagi umat ini. Melalui beliaulah risalah Islam tersebar, ajaran tauhid kembali ditegakkan di atas muka bumi ini, setelah sebelumnya manusia dalam keadaan gelap gulita, di dalam kegelapan kesyirikan, di dalam kegelapan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kegelapan kemaksiatan-kemaksiatan, di dalam kegelapan perkara-perkara yang nista dan rendah. Tapi kemudian Allah Jalla wa'ala dengan penuh kasih sayangnya mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya ilahi, mengajari umat ini segala kebaikan dan menjauhkan umat ini dari segala keburukan, sehingga umat ini menjadi umat yang terbaik dan menjadi umat yang terdepan masuk ke dalam surga Allah di hari kiamat kelak. Tentunya banyak sekali kemanfaatan-kemanfaatan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak kalah pentingnya pula di antara peristiwa-peristiwa yang pernah menimpa kaum muslimin adalah kita mengingat, mengenang dan mengambil pelajaran dari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kelahiran beliau adalah anugerah yang terbesar bagi umat ini, maka kematian beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bencana terbesar bagi umat ini. Kematian beliau sallallahu alaihi wasallam kita kenang, kita ingat, dan kita ulangi kembali pelajarannya, bukan untuk kita hanya sekedar mengucurkan air mata, meratapi dan menangisi kepergian beliau sallallahu alaihi wasallam. Kepergian beliau ke sisi Allah Jalla wa'ala adalah perkara yang tidak bisa ditolak, karena segala sesuatu pasti ada batasnya. Beliau sebagaimana manusia biasa, ketika beliau dilahirkan, maka berarti pula beliau akan mengalami kematian. Ini sudah merupakan sunnatullah. Tapi yang paling terpenting dari kematian beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita mengamati hal-hal yang menjadi pelajaran berharga, mutiara-mutiara hikmah yang membawa kita kepada kebaikan, membuat kita semakin dekat dengan Allah, dan juga membuat kita semakin mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hal yang terpenting. Oleh karena itu, sebagaimana kita mengambil pelajaran dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Demikian pula kita akan mengambil pelajaran dengan kematian beliau alaihi salatu wassalam. Tentunya kematian beliau adalah kehilangan yang besar. Bagaimana tidak? Dengan kematian beliau berarti inqata'al wahyu minas sama. Wahyu berhenti turun dari langit. Karena beliau alaihi salatu wassalam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Maka dengan itu kita kehilangan wahyu. Dengan perginya beliau ke sisi Allah, berarti wahyu tidak ada lagi yang turun kepada makhluk. Ini adalah kehilangan yang besar. Apabila kehilangan ulama adalah kehilangan yang besar bagi kaum muslimin, sampai-sampai dikatakan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu an, kata beliau, kami pernah duduk bersama Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Saya ulangi, hal ini terjadi pada peristiwa meninggalnya Zaid bin Thabit. Ya. Meninggalnya Zaid bin Thabit. Maka tatkala beberapa orang dari kalangan muslimin duduk bersama Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma di bawah sebuah pohon yang rindang, maka kata Abdullah ibnu Abbas, hadza dhihabul ulama. Ini adalah peristiwa perginya ulama. Dufinal yauma ilmun kathir. Pada hari ini ilmu yang banyak telah dikebumikan bersama Zaid bin Thabit. Ini meninggalnya ulama. Bagaimana dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sumber turunnya wahyu, orang yang mengajarkan Islam, dari lisan beliaulah keluar al-haq, dari lisan beliau disampaikan Al-Quranul Karim. Maka kehilangan beliau adalah kehilangan yang besar bagi kaum muslimin. Beliau sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sebelum meninggalnya beliau telah datang tanda-tanda pemberitaan akan hal itu. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya Umar ibn al-Khattab pernah mengumpulkan syuyukh Badr, orang tua yang pernah mengikuti perang Badar, di dalam majelis yang disebut dengan majelis syura. Dan Umar ibn al-Khattab menghadirkan bersama mereka seorang anak kecil yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Umar ingin menunjukkan keutamaan Abdullah ibnu Abbas, kenapa dia menghadirkan Abdullah ibnu Abbas bersama orang-orang tua kibarus sahabah. Maka Umar bertanya, apa pendapat kalian mengenai firman Allah Azza wa Jal? Lantas beliau membacakan surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangannya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, Dan engkau melihat manusia telah masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Sampai akhir surat, sebahagian sahabat Badar menjawab bahwa surat ini adalah perintah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau agamanya telah ditolong oleh Allah dan kemenangan telah datang, manusia telah masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, artinya beliau harus banyak beristighfar dan bertasbih kepada Allah. Karena dalam ayat disebutkan wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, dan bertasbihlah engkau dengan mensucikan Rabbmu dan meminta ampunkanlah kepadanya, sungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Ya, ini adalah perintah untuk beliau banyak bertasbih dan beristighfar. Sebahagian sahabat Badar tidak menjawab. Ya, maka sampailah giliran pertanyaan itu kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Maka kata Abdullah ibn Abbas, surat ini yang dimaksud adalah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Umar ibn al-Khattab, aku tidak tahu penafsiran dari surat ini melainkan seperti apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas. Iya, surat ini sudah memberitakan akan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebagian riwayat, riwayat An-Nasa'i, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza jaa nasrullahi wa jaa ahlul Yaman, apabila telah datang pertolongan Allah dan telah datang menemui kita para penduduk Yaman. Kemudian beliau membacakan surat tadi, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, diturunkan surat ini kepada beliau. Maka kata ahlul ilm, berarti surat ini turun kepada beliau alaihi salatu wassalam sebelum hajjatul wada. Ya, sebelum hajjatul wada. Berarti sebelum terjadinya Fathu Makkah. Sebelum terjadinya Fathu Makkah, itu sudah datang pemberitaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dekatnya ajal beliau. Ya. Kita perhatikan surat ini, Allah menyatakan idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan minta ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, karena sungguhnya dia adalah zat yang maha menerima taubat. Artinya sudah dekat ajalmu. Kalau manusia sudah masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, pertolongan dan kemenangan telah diberikan oleh Allah, apalagi yang tersisa dari tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Berarti sudah selesai. Beliau tidak lagi punya kepentingan untuk tinggal di dunia. Ya. Makanya penafsiran Abdullah ibn Abbas, ya, surat ini turun menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tak lama setelah itu terjadi Fathu Makkah, ya, di mana Allah jalla wa ala memberikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhasil menguasai kota Mekah, menghancurkan berhala-berhala. Ya, beliau menumbangkan berhala-berhala itu yang sebanyak 360 berhala yang ada di Ka'bah pada waktu itu. Beliau tumbangkan, beliau hancurkan sambil beliau membaca ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa, telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan, dan sungguhnya kebatilan itu adalah sesuatu yang pasti akan sirna. Maka beliau hancurkan semua berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Beliau kuasai kota Mekah. Dan setelah itu manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, di mana dahulu orang-orang Arab, mereka ingin masuk ke dalam Islam dengan menanti apa yang kira-kira terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mampukah beliau menguasai kota Mekah atau tidak? Karena kalau dia mampu menguasai, beliau mampu menguasai kota Mekah, berarti beliau benar-benar nabi. Kalau beliau tidak mampu menguasai kota Mekah, maka beliau tidak berada di atas kebenaran. Sebab Allah Jalla wa'ala tidak akan membiarkan seorang yang mubtil, seorang ahli batil, menguasai kota Mekah. Dan sudah terjadi sebelumnya. Kita masih ingat dengan kisah siapa? Abraha dengan pasukan gajahnya, pasukan yang kuat pada waktu itu. Dia datang untuk menguasai kota Mekah. Dan kota Mekah dengan Ka'bah yang ada di dalamnya, ada pemiliknya, yaitu Allah yang akan melindunginya. Dan apa yang terjadi pada ashabul fil? Apa yang terjadi pada para pasukan gajah? Mereka dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hanya dikirimkan burung ababil yang melempari mereka dengan batu-batu kecil dari api neraka. Sampai Abraha pun meninggal mati karena lemparan itu di wilayah dekat Sana'a, wilayah Yaman. Terjadi sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah lahir pada tahun itu, pada Amul Fil, pada tahun gajah. Peristiwanya terjadi ketika sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Arab menanti, kalau memang dia bisa menguasai kota Mekah, maka dia alal haq, dia nabi. Maka begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menguasai kota Mekah, maka orang-orang Arab berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan yang terakhir masuk ke dalam Islam dari kalangan Arab adalah Ahlu Taif. Ahlu Taif yang dahulu pernah mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau ketika beliau masih di kota Mekah. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari terakhir beliau melaksanakan Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada' yaitu haji perpisahan. Satu-satunya haji yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan yang terakhir. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun kepada beliau ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam itu adalah sebagai agama kalian. Al-Maidah ayat yang ketiga. Para sahabat radhiyallahu anhum mengerti bahwa turunnya ayat ini adalah pertanda wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dirundung kesedihan berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam wukuf di Padang Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat-nasihat kepada mereka sebagai nasihat-nasihat perpisahan kepada kaum muslimin yang waktu itu dihadiri oleh para sahabat beliau, sekitar 1400 sahabat yang haji bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang beliau nyatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, tatkala beliau melempar jumrah pada Hajjatul Wada beliau mengucapkan, litakhudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhih. Ya. Hendaknya kalian mengambil manasik-manasik kalian pada kesempatan ini, karena sungguhnya aku tidak tahu, barangkali aku tidak akan pernah haji lagi bersama kalian. Ya. Dalam lafaz yang lain beliau menyatakan, la'alli la alqakum ba'da amikum hadha, barangkali aku tidak akan pernah ketemu kalian lagi setelah tahun kalian ini. Ini adalah isyarat-isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam nasihat-nasihat beliau. Nah, di antara yang beliau sebutkan pada khutbah beliau di hadapan manusia di Hajjatul Wada, kata beliau, inna syaitana qad ya'isa ay yu'bada bi ardikum. Sungguhnya syaitan itu telah putus asa bahwasanya dia disembah di negeri kalian ini. Walakin radhiya ay yuta'a fi ma siwa dzalik. Akan tetapi syaitan itu rela kalau dia ditaati dalam hal-hal yang selain itu. Mimma tuhaqiruna min a'malikum fahdharu. Dari hal-hal yang kalian anggap remeh dari amalan-amalan kalian, maka berhati-hatilah kalian. Wa inni qad taraktu fiikum ma in iqtasamtum bihi falan tadhillu abada. Dan sungguhnya aku tinggalkan pada kalian yang kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan pernah sesat. Kitaballah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Nah, di antara nasihat beliau juga yang beliau sampaikan pada Hajjatul Wada di hadapan manusia kaum muslimin pada waktu itu, ya ayyuhan nas ati'u rabbakum wa sallu khamsakum wa addu zakata amwalikum wa sumu syahrakum wa ati'u dza amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Wahai segenap manusia, taatlah kalian kepada Rabb kalian, salatlah kalian sebanyak 5 waktu, tunaikan zakat harta kalian, berpuasalah kalian di bulan Ramadhan, taatlah kepada para penguasa kalian, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim rahimahullah di dalam Mustadraknya. Nah, tentunya juga disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami pada hari Arafah atau hari Nahr, ya, di saat Idul Adha, ya, di Mina. Kata beliau, atadruna ayya yaumin hadza? Tahukah kalian hari apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lantas beliau diam. Sampai-sampai kata sahabat, kami menyangka beliau akan memberi nama lain untuk hari itu. Kemudian kata beliau setelah beliau diam, alaysa hadza yaumun nahr? Bukankah ini adalah hari penyembelihan? Maksudnya hari Idul Adha. Qulna bala ya Rasulullah. Kami menjawab, benar wahai Rasulullah. Kemudian kata beliau, ayyu syahrin hadza? Bulan apa ini? Kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lantas beliau diam. Sampai-sampai kami menyangka bahwa beliau akan menamai bulan itu dengan bulan lain, dengan nama yang lain. Kemudian kata beliau, alaysa Zulhijjah? Bukankah bulan ini adalah bulan Zulhijjah? Qulna bala ya Rasulullah. Kami menjawab, benar wahai Rasulullah. Kemudian kata beliau, ayyu baladin hadza? Negeri apa ini? Maka kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lantas beliau diam. Sampai-sampai kami menyangka beliau akan memberi nama yang lain bagi negeri ini. Kemudian kata beliau, alaysat bil baldatil haram? Bukankah negeri ini adalah negeri kota suci? Qulna bala ya Rasulullah. Kami menjawab, benar wahai Rasulullah. Kemudian kata beliau, fa inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram. Kata beliau, sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, ya, dalam riwayat lain disebutkan wa a'radukum, dan kehormatan-kehormatan kalian, alaikum haram, merupakan perkara yang diharamkan atas kalian, yakni untuk saling menumpahkan darah, merampas harta yang lain, dan melanggar kehormatan yang lainnya adalah haram atas segenap kaum muslimin, antara yang sebagiannya kepada sebahagian yang lain. Kahurmati yaumikum hadza, seperti sucinya hari kalian ini, ya, fi syahrikum hadza, pada bulan kalian ini, ya, seperti sucinya hari kalian ini dan sucinya bulan kalian ini, wa fi baladikum hadza, dan seperti sucinya ketika kalian berada di negeri kalian ini, yaitu kota suci. Naam. Ila yaumin talqauna rabbakum, sampai hari kalian bertemu dengan Rabb kalian. Kemudian kata beliau, ala hal balaghtu, bukankah aku telah menyampaikan risalah Allah kepada kalian? Qalu na'am, kata para sahabat, benar wahai Rasulullah. Maka kata beliau, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah apa yang telah mereka persaksikan. Dalam sebagian riwayat beliau mengangkat tangannya, telunjuknya ke atas langit, ya, sambil beliau mengatakan Allahumma, kemudian beliau kembalikan telunjuknya ke arah para sahabatnya. Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, ya Allah saksikan mereka, ya Allah saksikan mereka, ya Allah saksikan mereka. Artinya beliau telah menunaikan amanah beliau. Beliau telah menyampaikan risalatul Islam. Agama sudah sempurna. Tidak ada yang beliau tutupi, tidak ada yang beliau kurangi, tidak ada yang beliau tidak sampaikan. Semuanya sudah beliau tunaikan. Ya, ini sebenarnya adalah pertanda bahwa ajal beliau sudah dekat. Nah, kemudian kata beliau, fala tarji'u ba'di kuffaran, kalau begitu maka janganlah kalian kembali setelahku dalam keadaan kafir. Yadhribu ba'dukum riqaba ba'd, yang sebahagian kalian menebas leher sebahagian yang lainnya. Nah, kemudian akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau pun kembali ke kota Madinah. Dan itu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah pada tahun ke-11 dari hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam, 11 Hijriah. Ya. Nah, beliau meninggalkan kota Mekah dan beliau pun kembali ke kota Madinah. Nah, dan setiap sahabatnya sudah mengerti dengan tanda-tanda tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak lama lagi ajalnya. Ya. Beliau sudah dekat kepada kematian beliau alaihi salatu wassalam. Kematian yang tidak akan bisa ditunda oleh seorang pun dari kalangan manusia, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di kota Madinah, akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau sakit, dan sakitnya beliau terjadi pada hari Kamis. Ya, sakitnya beliau itu terjadi pada hari Kamis. Tepatnya di hari-hari terakhir dari bulan Safar. Nah, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan haji, ya, kembali ke kota Madinah, beliau masih tinggal dalam keadaan sehat di kota Madinah, ya, menghabiskan waktu sisa dari bulan Dzulhijjah. Ya. Kemudian Muharram. Kemudian Safar. Nah, di akhir dari bulan Safar ini pada hari Kamis beliau mengalami sakit. Nah, beliau mengalami sakit sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Demikian pula yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dengan sanad yang jayyid Ya, pernah dahulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau membolak-balikkan batu-batu kerikil yang ada di Masjidil Haram. Dan beliau mengucapkan yaumul khamis, wa ma yaumul khamis. Kata beliau, hari Kamis, tahukah kalian apakah hari Kamis itu? Kemudian beliau menangis. Ya. Kata beliau, yaumun zaral maradu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Kamis itu adalah hari di mana sakit telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika dari bulan Safar itu, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Baqi' al-Gharqad, ya, beliau mendatangi kuburan Al-Baqi', ya, yang berada di dekat masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari kuburan Al-Baqi' yang beliau biasa mengunjunginya sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan beliau pulang, kepala beliau telah dibalut dengan pembalut. Dan waktu itu Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di rumahnya, Aisyah juga mengalami sakit kepala, sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, wa ra'sah, ya, alangkah sakitnya kepalaku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalau demikian, kalau seandainya engkau meninggal lebih dahulu daripadaku, niscaya aku akan mensolatkanmu dan memintakan ampun kepada Allah untukmu. Nah, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang sedikit mengandung kecemburuan. Ya. Kata Aisyah, kalau seandainya itu terjadi, maka nanti ketika aku wafat, engkau akan berada bersenang-senang bersama istrimu yang lainnya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu menyebutkan bahwa beliau juga sakit kepala. Ya, wa ra'sah, kata beliau. Bal ana wa ra'sah, bahkan aku juga sakit kepala, kata beliau alaihi salatu wassalam. Nah, ini adalah saat di mana beliau alaihi salatu wassalam di awal-awal beliau jatuh sakit, ya, ketika beliau pulang dari mengunjungi perkuburan Al-Baqi'. Beliau pulang dalam keadaan kepalanya telah dibalut dengan pembalut dan beliau merasakan sakit yang luar biasa di kepala beliau alaihi salatu wassalam. Nah, ketika beliau sakit alaihi salatu wassalam, beliau selalu bertanya, di mana giliranku besok, di mana giliranku besok. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah giliran Aisyah radhiyallahu anha, giliran Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nah, maka kemudian para istri beliau mengizinkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada bersama Aisyah radhiyallahu anha. Ini tatkala sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kunjung sembuh dan semakin parah. Ya, semakin parah. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Thayyib disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, tatkala penyakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai tambah parah, beliau awalnya berada di rumah Maimunah. Di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian kata Aisyah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin berat dan semakin parah sakitnya, beliau meminta izin kepada istri beliau untuk beliau dirawat di rumahku. Maka diizinkan kepada beliau untuk beliau tinggal di mana yang beliau kehendaki. Maka beliau keluar dibopong di antara dua orang dalam keadaan kaki beliau terkulai ke tanah, ya, dan beliau hanya bisa menyeretnya sebab sakit yang semakin parah. Ya. Beliau dibopong oleh dua orang, ya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib. Ya, dan dipindahkan ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Tatkala beliau merasa sakitnya semakin parah, beliau alaihi salatu wassalam mengunjungi, ya, beliau mengunjungi Bukit Uhud, mendatangi para syuhada Uhud. Para syuhada Uhud. Ya, beliau mulai ingin apa namanya melakukan perpisahan baik kepada yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dari para sahabatnya. Beliau alaihi salatu wassalam disebutkan dalam riwayat hadis Abi Muwaihibah radhiyallahu an, disebutkan di dalam musnad Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, kata Abu Muwaihibah, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam, "Ya Abu Muwaihibah, asyrit li dabati." Wahai Abu Muwaihibah, persiapkan pelana kendaraanku, tungganganku. Maka aku pun, kata Abu Muwaihibah, mempersiapkan itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menungganginya, maka aku pun pergi bersama beliau untuk menemui syuhada Uhud. Ya, orang-orang mati syahid dari perang Uhud. Ya. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada mereka seperti salam orang yang akan berpisah, salam perpisahan. Kemudian kata beliau, "Ana syahidun alaikum annakum indallahi syuhada." Kemudian kata beliau setelah mengucapkan salam, "Aku adalah saksi bagi kalian bahwa kalian itu adalah orang-orang yang mati syahid di jalan Allah." Kemudian kata Nabi, "Ya Abu Muwaihibah, wahai Abu Muwaihibah, khuyirtu bainal baqa wa i'ta'i mafatihi khazainid dunya wa bainal liqa'ir rafiqil a'la." Wahai Abu Muwaihibah, aku telah diberi pilihan oleh Allah Azza wa Jal antara aku tetap tinggal di muka bumi ini dan aku akan diberi oleh Allah kunci-kunci dunia, kunci-kunci perbendaharaan dunia, atau aku memilih untuk segera bertemu dengan Allah di Ar-Rafiqil A'la. Maka kata Abu Muwaihibah, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Bapak dan ibuku sebagai tebusannya wahai Rasulullah. Ambillah pilihan untuk diberi kunci-kunci perbendaharaan dunia dan mintalah kepanjangan umurmu kepada Allah. Kemudian setelah itu barulah engkau memilih untuk diangkat ke sisinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Muwaihibah, "La, bal ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la." Beliau katakan kepada Abu Muwaihibah, "Tidak, aku memilih untuk kembali ke sisi Rabbku di ar-rafiqil a'la." Beliau ulangi sebanyak 3 kali. Ini juga sudah sebagai tanda semakin dekatnya ajal beliau alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dalam Kitabul Janaiz dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami setelah beliau sampai di tempat para syuhada Uhud, ya, orang-orang mati syahid di perang Uhud. Maka beliau mengucapkan salam kepada kepada para syuhada Uhud dengan salam seperti orang yang akan berpisah. Kemudian beliau menyatakan setelah beliau naik ke atas mimbarnya, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wallahi ma akhafu alaikumul faqr, demi Allah aku tidak mengkhawatirkan kepada kalian kefakiran kalian, kemiskinan kalian, walakin akhafu an tuftaha alaikumud dunya, akan tetapi yang aku khawatirkan kepada kalian ketika dunia itu dibukakan kepada kalian, fatanafasuha kama tanafasuha, lantas kalian berbondong-bondong untuk mengejar dunia itu sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah berbondong-bondong untuk mengejar dunia, fatuhlikukum kama ahlakathum, maka dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian. Ini diantara peringatan-peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir usia beliau. Ya, kita tahu tadi ketika beliau mendatangi para syuhada Uhud itu dalam keadaan ketika beliau telah sakit parah. Ya, setelah beliau mengucapkan salam kepada para syuhada Uhud, ya, diantara peristiwanya beliau naik ke atas mimbar dan beliau berbicara kepada para sahabatnya. Ini yang beliau peringatkan. Ya, kata beliau, aku tidak khawatir kalian itu miskin. Ya, tidak pernah aku khawatirkan kalian jatuh miskin. Yang aku khawatirkan kepada kalian justru ketika dunia dibentangkan untuk kalian. Ketika kesenangan-kesenangan dunia itu menghampiri kalian. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menganggap kemiskinan itu sebagai problem umat Islam itu salah. Kalau seandainya kemiskinan itu adalah problem umat Islam, niscaya pantaslah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengkhawatirkan hal itu, apalagi di akhir-akhir usia beliau. Di saat-saat detik-detik terakhir beliau akan meninggal dunia. Tapi tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Lal faqra akhsha alaikum." Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata ilaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha. Tetapi yang aku khawatirkan kepada kalian, kalau dunia itu dibentangkan untuk kalian sehingga kalian berlomba-lomba mencarinya sebagaimana mereka orang-orang yang sebelum kalian berlomba-lomba untuk mencarinya. Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian ketika kaum muslimin dihampiri oleh dunia, datang kelemahan, datang kerendahan, datang kehinaan, ya, datang kondisi di mana mereka carut marut, kocar kacir, tidak ada kekuatan pada mereka, tidak ada kemuliaan pada mereka. Ya. Datang kepada mereka penyakit al-wahn, penyakit kelemahan yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun jumlah mereka banyak, kalau penyakit al-wahn ini telah datang, kata Nabi, walakinnakum ghusa ka ghusa is-sail, akan tetapi kalian itu seperti buih yang ada di tepi lautan. Ya, coba lihat buih, banyak tapi enggak punya kekuatan. Ghusa itu bukan hanya sekedar buih, tapi barang-barang kotor, barang-barang rongsokan yang dibawa oleh air laut. Ya, seperti itu keadaan kalian. Ya. Hal min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah? Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah kondisi kami yang seperti itu? Ya, yang semua umat mengerubungi kami pada waktu itu. Apakah karena jumlah kami sedikit? Kata Nabi, walakinnakum katsir, akan tetapi kalian banyak, tapi banyaknya kalian itu seperti buih di laut. Ya. Dan kalian ditimpa oleh penyakit al-wahn. Apa itu al-wahn ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ketika kalian sudah cinta dunia dan takut mati. Naam. Kemudian akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam riwayat Uqbah bin Amir itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sempat mensolati para syuhada Uhud dengan salat jenazah. Nah, seolah-olah beliau mengucapkan kata perpisahan dengan itu. Ini setelah mereka terbunuh 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu, yakni terjadinya perang Uhud, 8 tahun sebelum terjadinya peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati mereka pada kejadian ini. Nah, dan kemudian beliau menyampaikan nasihat yang telah kita dengar kepada para sahabatnya. Nah, dan juga diantara yang beliau sampaikan setelah beliau naik ke atas mimbar, kata beliau, inni baina aidikum faratun lakum, aku mendahului kalian, berada di hadapan kalian, wa ana alaikum syahid, dan aku memberi kesaksian atas kalian, wa inna mawa'idakumul haud, dan tempat pertemuan kita nanti di telaga, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setiap umatnya pasti akan mendatangi telaga beliau kecuali orang-orang yang mengubah-ubah agamanya, orang-orang yang berbuat tidak seperti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena orang-orang yang seperti ini akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ingin membela mereka dan menyatakan ummati ummati, ya, mereka itu adalah umatku, umatku. Ya, maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu perkara-perkara baru apa yang telah mereka perbuat setelah sepeninggalmu. Nah, maka kata Nabi, tempat pertemuan kita nanti di telaga, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inni wallahi anzuru ila haudil an min maqami hadza, dan sungguhnya aku sekarang ini sudah melihat tempat telagaku sekarang dari tempat berdiriku ini. Wa inni qad utitu mafatiha khazainil ard wa au mafatihil ard, wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, walakinni akhafu alaikum ad-dunya an tunafisuha fiha wa taqattalu. Ya. Naam. Ini dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz seperti ini. Kata beliau, sungguhnya aku telah diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi, dan sungguhnya demi Allah aku tidak khawatir atas kalian, kalian berbuat syirik setelahku. Tetapi yang aku khawatirkan kepada kalian ketika dunia itu dibentangkan untuk kalian, kemudian kalian berlomba-lomba mencarinya dan kalian saling berperang dan bermusuhan karenanya. Nah, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sempat mengingatkan hal itu kepada umatnya di akhir-akhir dari hayat beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu, setelah peristiwa ini, sakit beliau semakin parah. Beliau pun terbaring di pembaringan beliau dalam keadaan kepala beliau dibalut karena sakit kepala yang tak kunjung sembuh, dan panas beliau yang semakin lama semakin tinggi. Nah, dan sakit beliau semakin lama semakin parah sampai beliau berulang-ulang kali pingsan. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa beliau diberi musibah oleh Allah karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa beliau? Tentunya tidak. Ya, ini bukan pertanda bahwa beliau disiksa oleh Allah karena dosanya, karena beliau itu adalah orang yang ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya yang telah lalu dan yang akan datang telah dihapuskan oleh Allah. Beliau enggak punya dosa. Beliau maksum. Ya. Tapi ini adalah sebagai peninggi derajat, pengangkat derajat. Ya. Dan sebagai kecintaan Allah yang sangat dalam kepada beliau alaihi salatu wassalam. Karena dalam riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Ya. Allah kalau mencintai suatu kaum, dalam sebagian riwayat, kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Faman radhiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sukht. Orang yang ridha maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah, orang yang murka akan mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Di dalam as-sahihain, di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, pernah aku masuk di saat sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sakit dengan sakit yang parah, karena sakit itu adalah sakit yang menyebabkan kematian beliau. Nah, maka aku sentuh beliau dengan kedua tanganku, kata Abdullah bin Mas'ud. Maka aku berkata, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau mengalami sakit yang cukup parah. Beliau menjawab, na'am, ya. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Karena sungguhnya aku diberi sakit oleh Allah seperti sakit dua orang di antara kalian. Jadi perbandingannya seperti sakit dua orang. Itu yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyatakan, qultu dzalika bi anna lakal ajr marrotain ya Rasulullah. Apakah hal itu karena engkau akan mendapatkan pahala dua kali lipat wahai Rasulullah? Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am, iya. Ya. Ma min mu'minin yusibuhu hammun aw ghammun aw haznun aw maradun illa kaffarallahu bihi min khatayah hatta syauqatu yushakuha. Kemudian kata Nabi, tidak ada seorang mukmin yang ditimpa oleh kegundah gulanaan atau ditimpa oleh sebuah tekanan dalam hidupnya atau ditimpa oleh sebuah kesedihan atau ditimpa oleh sebuah rasa sakit melainkan Allah hilangkan dengannya kesalahan-kesalahannya sampai-sampai duri yang menusuknya pun akan bisa menghapuskan kesalahannya. Nah, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit seperti sakit dua orang di antara kita, maka beliau pun mendapatkan pahala seperti pahala dua orang di antara kita. Ya, pahalanya dua kali lipat. Nah, ini ketika sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai parah. Nah, sudah maghrib ya. Kita ending dulu. Kita lanjutkan ba'dal maghrib. Berarti kita sampai di sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak peristiwa yang lainnya. Sampai meninggalnya beliau alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ba'dal maghrib insyaallah.